2 Korintus pasal 5. Kalih kamu tepe bahwa munyo rumah na ketubuh yang tadu alam donyanyo terleh. Allah temage kebah kegetanyo rumah lam ciruga. Yang gepegot le Allah kedra dan yang metun ci umum masa. Lam rumah yang na jinonyo tanyo apuh apah sabab tanyo mehetat kena tinggai lam rumah tanyo yang na lam ceruganyan. Rumah nyanku tubuh tanyo yang baru. Si mantong tanyo tinggai lam rumah yang na lam dunyanyo. Tanyo apuh-apah sabab beban tanyo gehontak. Kon le sabab tanyo kena leh nebak tubuh tanyo yang nebak dunyanyo. Tema sabab tanyo mehut tak kena ngui tubuh yang na nebak ceruganyan. Mangat tubuh tanyo yang hati matinyo ji kuasa le yang udip. Yang pesiap tanyo kenyan nakeh Allah kero. Dan gopnyan yang juk roh geh kegetanyo sebago jaminan. Ngon sababnyan ate kamu sabi merasa tega. Kamu mutepe bahwa si manteng kamu na tinggai lam tubuh kamonyo. Kamu jiuh nibak rumoh yang tema tinggai mesapat ngon Tuhan. Sabab kamu udip ngon dasai jih mengiman uba Almasih. Kon bak dasai pe yang deh tekalon. Yang ke sabab ji ati kamu tabah. Kamu lebih kamu tim leh nebak tubuh kamonyo. Mangat mengetemu kamu tinggai mesajam Tuhan. Ngon sababnya kamu mengusaha ngon bibit jut tepe mangat ati gopnya. Bah ke huate kamu mantong nalam rumah kamu nebak tempatnya. Atawa di sini. Sabab tanyo pasti temajiba ubak pengadilan Almasih. Dan masing-masing tema mengetemu balasan yang sesuai ngon buat wate dalam dunianyo. Buat yang get atau yang jehut. Kamu mentepe, pe makna jih takut ke Tuhan. Yang ke sabab jih kamu mengusaha, kamu peyakin gop ke hidro kamu. Allah geturi kamu si luk-luk jih. Dan ulun harap gata pi taturi kamu lamati gata. Ngon lagenyo, kamu hana melake mangat gata tapujo dro kamu. Kamu kena beri sabah alasan yang jeroh ke gata, mangat jut ke bangga ke kamu. Dan mangat gata tak tepe, pakriban gata mesti tak jawab urung-urung yang dipenting ke hai manusia dan konsipet ji. Munyo kamu ke bidih ji ka pungo, nyan nakuh demi kepentingan pota Allah. Dan munyo kamu deh ji warah, nyan demi kepentingan gata. Genasih Almasih keh yang kuasa kamu. Dan kamu sadar bahwa menyosiro ureng kamate kemandum ureng. Ngon lagenyan mumakna bahwa ban mandum ureng kamate. Almasih mate ke bandum ureng. Mangat ureng-ureng yang udep. Hana le udep kedro jih kedro. Tema ke Almasih yang kamate. Dan gepu udep lom tema demi kekepentingan awaknyan. Ngon sababnyan. Kamu hanali kamu tilik ureng menurut ukuran manusia. Betul. Kamu nak kamu tilik Almasih rat manusia. Tema bakwatenyo ka hanali. Ureng yang kamu saboh ngon Almasih. Kajit ke manusia baru ban saboh tubuh. Yang awai ka hanali ban mandumnyan kajit ke baru. Ban mandumnyan gepubut lepotu Allah. Rat Almasih Allah gepujit tanyo kamu gotlam ngon gotnya. Laju geberi tugas bak getanyo mangat urung-urung lain tepu mungkin je mungket lom temangon Allah. Kamu pun sampo bahwa ngon perantaran Almasih Allah gepujut manusia je mungket lom temangon gopnya. Allah gepubut lagenya ngon hana tertuntut but-but yang salah yang kaji pubut le manusia atu hadro gopnya. Dan kamu geberi tugas le Allah ke kamu pun sampo habanya. Tema kamonyo nakuh utusan-utusan Almasih. Rat kamu Allah kedro yang ka pesampo pesan gopnya. Atuh nan Almasih kamu lake ngan mengharap tat. Terimong kuh jaro Allah yang ka gesunyungnyan. Kita pemungkin gata gelom tema ngan gopnya. Almasih hana mudesya. Tema Allah yang pejat gopnya getanggung desa getanyo. Mangat tanyo tamu gelom tema ngan Allah. Sabab mesaboh ngan Almasih.